να πάω παρους τα κουτάκια ματάρι. Κεπάλκαν τα γκάνταν άλλο σετία πανασνιά. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usir segala kelamnya. Aku ingin bagi kaum-kaum yang terbuang kehilangan semangat juang, terlena dalam mimpi panjang di tengah hidup yang bimbang. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut?